Kami enjoy bersama Hermit Takin dan Aja. mulai bersama R Mutakin dan Abijan. I'm not afraid to die.

santai bersama R. Murtakin dan Amijah. bersama R. Mutlakin dan Abijar. Ekol. Enjoy bersama R. Mutlakin dan Abijar.